Apakah termasuk yang dilarang mengangkat kedua tangan untuk berdoa pada setiap di antara dua adzan, dan ini dilakukan secara terus menerus? Bukan, ini bukan termasuk yang dilarang, bahkan disunahkan. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membagi doa dalam permasalahan ini menjadi tiga. Secara global, doa dalam pembahasan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah doa-doa Nabi alaihissalatu wassalam yang ada riwayatnya bahwa beliau mengangkat kedua tangan. Doa-doa yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti misalnya berdoa dalam pelaksanaan sholat istisqa ketika minta hujan. Beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Doa di antara Safa dan Marwah, di bukit Safa dan Marwah, Nabi alaihissalatu wassalam berdoa dalam pelaksanaan manasik haji. Maka disunahkan untuk berdoa, dianjurkan untuk berdoa. Yang kedua, kata beliau, doa-doa yang tidak ada riwayatnya, tidak ada penjelasan riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Misalnya berdoa ketika sujud, ketika i'tidal, berdoa ketika akan masuk ke kamar mandi, ketika akan makan. Ada hadisnya, tapi tidak dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka yang demikian ini tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang ketiga, kata beliau, doa-doa yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan waktu, tempat, atau kondisi, dan tidak ada keterangan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangan atau tidak ketika berdoa. Nah, contohnya ini, berdoa antara azan dan iqamah, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, termasuk doa yang sifatnya mutlak. Maka kata para ulama, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu mustajab, di antara azan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir, ketika hujan, ketika kecamuknya perang, dan yang lainnya, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kembali kepada hukum asalnya, kata para ulama, kalau tidak ada keterangan Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangan atau tidak, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Itu hukum asalnya.